cukup pilwa. Anu. Tebal tapi ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله الحمد لله وشكر لله على نعمة الله malam ini tanggal 1 Syakban 1443 Hijriah atau tanggal 2 Maret 2022 kita akan lanjutkan serial kajian syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah. Ini pertemuan 147 bait 52 halaman 196. Kita sudah membahas masalah nakirah dan ma'rifah. Nah, di sini malam ini kita akan mulai lagi ya, bagaimana biasa karena malam Kamis itu malam spesial. Kita tidak panjang karena sudah tadi ada pendahuluan berkaitan dengan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan untuk belajar juga terapi pengobatan yang semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita kemudahan untuk bisa menolong sesama dan juga sebagai alat dakwah kita ya, di kemudian hari. Insyaallah binillah. Nah, kita mulai dengan baca matanya. Qala mu'allif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Jadi Alfiyah ini sudah sampai bait yang 52. Nanti insyaallah ketika 60 kita akan mulainya dari 30. Jadi 30 ke 60. Ini 1 sampai 60 enggak ada masalah insyaallah binillah. Nah. Nanti anak ini. Qala mu'allif rahimallahu bismillahirrahmanirrahim al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Malik Ahmad rabbillah khaira Malik musalliyan ala nabiyyin Mustafa wa alin mustaqmilina sharafa wasta'inu Allah fi alfiyah maqasid an-nahwi biha mahwiyah tuqarribu al-aqsa bil lafdin munjazi wa tabsutu al-badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti wa huwa bi salkin ha'izun tafdila mustawjibun thana'iyan jamila wallahu yaqdi bi hibatin wafira li wa lahu fi darajatil الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يعم بالجر والتنوين ولنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعل والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مسوسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني للشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقف تقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسماء وفعل أمر ومضي بني وعارب مضارع إن عري من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم ورفع ونسب على إعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر قصرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشر وشرط ذا العراب أن يضفن لا للياك جاء أخ أبي كذا أتلا بالألف ارفع المثنى وقلا إذا بمطمر مضافا مسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف لي في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أضيف وارفع بواو وبيجر وانسب سانما جميع عامر والمذنب وشبذين وبه عشرون وباب والحق والأهلون أولو عالمون عليون وأرضون شد والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد والنون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق والنون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب ماء كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأدرعات فيه ذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لن ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تركوني لترومي مظلمه والسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص والنصب ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألف فيه غير الجزم وأبدي النصب ما كيدعو يرمي ورفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما النكرة والمعرفة نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا. Nah, ini kita sudah sampai kemarin ma'rifah nakira, di mana ma'rifah itu adalah definitif. The apple. Sudah ada tertentu. Kayak misalnya Mas Slamet itu sudah tertentu. Tidak ada Mas Slamet yang lain. Karena kita hanya dapat satu Mas Slamet. Nah, sama halnya dengan nakirah. Nakirah itu kalau dengan tanwin, undefinitive, belum jelas secara umum global. Nah, kemarin kita bahas tentang apa bedanya am dan mutlak. Ingat, am dan mutlak. Nah, kemarin bahas ini Mas. Ammal amu fayashmalu jami'al afradihi ala sabil umum. Sedangkan mutlak yatanawalu jami'a afradihi ala sabilil badal. Ya, wa nakiratu min hadzal qabil wa hiya ismun sya'i'un fi jami'i afradihi, lakin ala sabilil badal. Jadi, ana ulangi di sini. Ya. Karena ada penjelasan yang logiknya butuh kecermatan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Jadi kayak misalnya cara apa itu ma'rifah, apa nakirah, ya. Yang paling susah itu Pak Nowo. Bahasa Arab enggak ada O, Mas. Masalahnya. Iya. Nah, caranya adalah Mas Slamet aja. Mas Slametun sama Al Slametu. Kalau awalnya Al Slametu, maka dia sudah otomatis satu saja. Mas Slamet ini. Ya, Al Slametu berarti yang ada di sekarang. Tapi kalau Selamatun, semua orang yang punya nama Selamat berarti itu. Ya. Paham saya misalnya? Nah. Ya. Sama sama dengan Agus. Agus. Ya. Gus Rubung jenenge. Lemak biarik. Ojo sahdu Mas Gus. Ya. Jadi ada Agusun, ada Al-Agusu. Al-Agusu itu yang ma'rifah. Yang nakirah ketika Agusun. Setiap yang namanya Agus itu bisa menjadi nakirah. Agus yang mana nih? Tidak ada ketentuannya. Maka dia nakirah. Nah, maka sebutannya An-nakiratu yufidul am. Nah, sekarang apa bedanya am dan mutlak? Am itu umum. Mutlak itu umum, tapi di situ ada sesuatu yang menggantikan. Gitu loh. Nah, makanya kita bahas lagi. Amal am ya, amal am ya. Sebentar. Di sebelumnya ada namanya mutlak dan am. Annal mutlaqu ya, annal mutlaqu syamilun li jami afrodihi ala sab. Jadi annal mutlaqu ya, annal mutlaqu syamilun li jami afrodihi ala sabilil badal. Mutlak itu adalah menyeluruh ya, meliputi seluruh individu-individu yang ada di situ ala sabilil badal, tapi dalam rangka untuk menggantikan. Ya. Wal am syamilun li jami afrodihi ala sabilil umum. Sedangkan am itu adalah menyeluruh, meliputi setiap individu kena juga, tapi jadi maksudnya di sini am syamilun li jami afrodihi ala sabilil umum. Meliputi setiap individu yang di situ, tapi tidak ada certainty. Jadi umum, meliputi apa saja bisa. Ya, ala sabilil umum. Menurut keumuman, la ala wajil badal, bukan dalam rangka untuk menggantikan. Ya. Fa idza qulta akrim rajulan, ya, akrim rajulan, hormati seorang laki-laki. Fawa syamil li kulli rajulin ala sabilil badal. Maksudnya apa di sini? Akrim nuzulan. Rajulan. Akrim rajulan. Hormatilah rajulan. Seorang. Seoranglah rajulan. Ini yang menjadi permasalahan rajulannya ini. Ada tanwin di situ. Ada nakirah di situ. Ini hal yufidul am atau yufidul mutlak. Nah, bahwa syamil li kulli rajulin ala sabilil badal. Kenapa badal? Karena untuk menggantikan. Ya, untuk menggantikan. Ini meliputi setiap laki-laki ala sabilil badal dalam rangka di situ apa? Menggantikan. It la yumkinuka an tukrima rajulaini wa anta taqulu akrim rajulan. Karena engkau tidak mungkin untuk menghormati dua orang laki-laki. Sedangkan kau mengatakan akrim rojulan. Hormatilah rojulan. Satu laki-laki. Li'annal mutlaqo yashmalu jami' afrodihi ala sabilil badal. Yakni wahidan badala wahidin. Suf, anu baru ingin. Jadi, kau katakan akrim rojulan. Hormati seorang laki-laki. Karena mutlak itu meliputi seluruh individual. Individu itu terliputi. Sekarang misalnya, ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, ya. Ada 10. Mana? Ya. Ini kalau misalnya akrim rajulan. Ya, akrim rajulan. Hormati ya, seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki enggak mungkin mengatakan dua orang laki-laki. Ya enggak? Nah, sehingga di situ hanya ya, ala sabilil badal dalam rangka untuk menggantikan hanya satu demi satu. Hanya satu demi satu. Makanya, wahidan badala wahidin. Satu menggantikan satu. Nggak bisa menggantikan dua. Tiga dan seterusnya. Paham maksudnya sih? Nah, Maka disebutkan ini adalah mutlak. Sedangkan am, nah sekarang am, ya. Fayashmalu jami' afrodihi ala sabilul umum. Sedangkan am, ammu, umum, itu meliputi seluruh individual ala sabilul umum. Ya, menurut sisi pandangnya, Pak, dalam rangka keumuman. Ya. Fa'idha kulta, kalau engkau katakan, la tukrim kasulan. La tukrim kasulan. Jangan engkau menghormati orang yang malas. Orang yang malas. Ya. Wa imtana'ta an ikrami kasulin wahidin. Engkau itu tercegah dari menghormati satu orang malas. Wa akramta akhar. Tapi engkau itu menghormati orang malas yang lainnya. Paham enggak? Ini misalnya ada 10 orang malas. Ya. Ada 10 orang yang malas. Paham? Terus mengatakan apa? La tukrim kasulan. Jangan pernah hormati satu orang yang malas. Nah, ini engkau tercegah dari memuliakan, menghormati satu orang yang malas. Tapi 9 yang lainnya engkau hormati. Paham enggak? Paham. Nah. Fa anta lam tamtasil. Lam tamtasil. Maka di sini engkau itu belum memberikan pemisalan yang bisa difahami. Li'anna kasulan huna lil'umum. Karena kasulan malas di sini adalah secara umum. Semuanya malas. Paham? Belum memberikan pemisalan yang jitu. Ya. Karena dia sifat. Kasul itu huna lil'umum. Maka ini sifatnya umum. Semua kita punya malas, Mas. Ya. Paham? Bukan orang. Orang ini lah, wis. Ini orang. Nek umum, males, sifatnya umum semuanya. Satu tidak boleh, tapi yang lain ternyata boleh. Paham? Ya kalau tadi rojulan tadi, satu orang. Gak bisa dua orang. Gak bisa menggantikan. Ya. Hanya satu demi satu. Satu gantiin satu. Satu demi satu. Maka di situ apa? Mutlak. Nah. Kayak ini, antum harus peka. Ini. Maka, contoh yang lainnya. Wa idza qulta akrim jadan. Ya. Akrim jadan. Yakni mustahidan. Hormatilah orang yang sungguh-sungguh. Jadan itu orang yang sungguh-sungguh. Ya. Kun salafian ala jad. Ya. Ya. Nah ini jadan, Mas. Nah kapan-kapan kita bikin jadah goreng. Jadatan, Mas. Dah kan? Jadatan. Ya, yakni mujtahidan, yaitu orang yang bersungguh-sungguh, orang yang serius, orang yang berjuang. Fa akramta isnaini lam takun mumtathilan. Maka kalau engkau itu menghormati dua orang, maka ini belum memberikan pemisalan yang tepat. Li anna ba mutlak. Karena dia mutlak. Ya. Yatanawalu jami' afrodi ala sabilil badal. Karena mutlak itu meliputi seluruh individual, tapi di situ ala sabilil badal. Dalam rangka apa? Menggantikan. Mensubstitusi. Nah, misalnya, tadi, kalau antum lihat di sini, jadan sama kasulan. Bedanya apa di sini? Jadan itu mustahidan. Menunjuk kepada orang. Menuju kepada orang. Sedangkan kasulan tadi, itu sifatnya seluruh yang malas. Seluruh yang malas, Mas. Oh, Mas. Ngantuk, Mas. Jurus naga terbang apa, Mas? Nah. Ini alasabilan. Fannakiratu min hadal qabil. Dan nakirah ini, dari sisi ini, bisa mutlak, bisa am. Wahya ismun syai'un fi jami afrodi. Jadi isim yang dia itu syai'un. Itu menyeluruh. Ya. Bisa kemana-mana. Fi jami afrodi. Meliputi seluruh individualnya masuk. Lakin ala sabilil badal. Ini mutlak ala sabilil badal. Untuk menggantikan. Satu demi satu. Satu demi satu. Satu demi satu. Bukan kemudian dua, tiga, enggak bisa. Nah, paham sampai sini? Nah, sekarang contohnya lagi. Wal ma'rifatu ala ismiha wa hiya ismun yu'ayyinu musammahu, lakin imma biqaidin wa imma bighairi qaidin. Ini sama. Kalau biqaidin bi wa imma bighairi qaidin, mutlak itu bighairi qaidin. Jadi gini. Mutlak salah satunya lawannya mutlak itu muqayyad. Kalau lawan dari am itu khos. Jadi antum akan lebih paham ketika dicari lawannya. Maksudnya gimana? Mutlak itu umum, am juga umum. Bedanya umum satu dengan yang lainnya apa? Kalau umum yang am itu tidak spesifik. Tidak spesifik. Tapi kalau yang mutlak yang sifatnya umum itu apa? Didduhu muqayyad. Muqayyad itu ada faktor pengaitnya. Ketika tidak ada faktor pengaitnya, maka dia mutlak. Ya, contohnya tadi. Kenapa disebutkan di situ mutlak kasulan? Semua orang yang malas, tidak ada pengaitnya apa-apa. Orang malas semuanya. Ya kan? Sehingga ini hanya menggantikan satu demi satu. Maka dia apa? Mutlak. Kalau misalnya ada sebutannya al-kasul yang malas. Yang malas cuma satu. Berarti yang lainnya mustahid. Maka hanya spesifik. Spesifiknya apa? Ada pengaitnya. Ada pengaitnya. Jadi ya, kita bisa tulis di sini, ya. Jadi am, ya, am itu adalah meliputi semua, ya, atau semua meliputi semua individu, ya, menurut sisi pandang, ya, keumuman, ya. Tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus. Nah, sekarang. Kemudian mutlak. Ya, ini mutlak. Adalah meliputi semua individu. Menurut sisi pandang keumuman sisi pandang penggantian, ya, tidak ada faktor pengikatnya, ini maksudnya dari perbedaan tadi. Am lawannya adalah khos, khusus. Mutlak lawannya muqayyad. Diikat dengan faktor pengait. Seperti itu, Mas. Paham ya? Itu cara untuk menjelaskan. Namanya mafhum mukhalafa. Memahami dengan konsep Paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Oke, ternyata deh. Belum. Ya. Ini tak. Ini gampang. Tak giniin, nanti tak kirim ke grup. Nah, sekarang ini udah tak kirim ke grup nih. Nah, lihat WhatsApp-nya sudah ada di situ. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang wal ma'rifatu. Ma'rifah itu ala ismiha. Ya, itu berdasarkan isimnya. Wal ma'rifatu ala ismiha, berdasarkan isimnya, wahya ismun yu'ayyinu musammahu. Isim kata benda yang spesifik sesuai dengan penamaannya. Ya, yu'ayyinu musammahu, spesifik dengan penamaannya. Misalnya wakit. Wakit itu ini ma'rifah. Karena enggak ada wakit yang lain kecuali dia. Paham sampai sini? Ya. Tapi bisa jadi kalau Mas Sugiharto banyak. Karena tetangga kita juga Pak Sugiharto. Mas Sugiharto. Itu yang Dragon Helm juga Sugiharto. Ya. Ponakan anak juga Sugiharto. Jadi Sugiharto yang mana nih? Jah. Ya. Kalau yang di sini berarti spesifik. Dia ma'rifah. Ya. Lakin imma biqaidin. Suf. Ya. Ini berlakunya. Maksudnya. Lakin namun. Imma biqaidin berlakunya dengan pengait. Faktor pengikat. Wa imma biqairi qaidin. Atau tanpa faktor pengikat. Kama saya yakti insya Allah. Sebagaimana akan dijelaskan insya Allah. Nah. Idan. Lalu. An-nakiratu kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun dunal akhar. Ya. Nah. Mithlu rajulin, najmin, matarin, baitin, shakhsin, insanin. كل هذه نكرة لأنها اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون الآخر وقونه يختص بشيء معين نظرا لعدم وجود غيره لا يخرجه عن قونه نكرة مثل شمس وقمر فشمس nakiratun lakinna khassaha bisyamsi almuayyanati adamu wujudi ghairiha. Suf. Nah, kayak tadi ana sebut wakit-wakit sini muayyana, enggak ada wakit yang lainnya, maka dia ma'rifah. Nah, kita coba sekarang pahami paragraf ini. Idan, idan itu lalu, ya. An-nakiratu, nakira itu apa? Kullusmin, setiap kata benda. Kulusmin, setiap kata benda. Syai'in. Syai'in itu artinya umum di situ. Artinya apa? Bentuknya umum. Ya. Bentuknya apa saja? Fi jinsihi, pada jenisnya, la yakhtassu bihi wahidun dunal akhar. Tidak ada kekhususan satu tanpa yang lainnya. Ya. Paham sampai sini? Contohnya mislu, ya. Kalau antum membacanya mislu, maka rajulin di situ. Maka menjadi mudhof mudhof ilaih. Ya, mislu rajulin. Atau kalau misalnya antum mengatakan mislun, maka bisa mengatakan rajulun, najmun dan yang lainnya. Ya. Lebih enak mengatakan mislu rajulin. Contohnya rajul, seorang laki-laki. Wanajmun, bintang. Matorun, hujan. Ya, matorun, hujan. Baitun, rumah. Ya, baitun apa? Rumah. Saksun, ya, seorang. Insanun, insan. Ya. Kemudian, kullu hadhihi nakiratun. Ini setiap ini adalah nakirah. Ya, ini nakirah. Li'annaha ismun syai'un fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun duna al-akhar. Karena dia itu nakirah. Kenapa nakirah? Li'annaha. Nah, di sini apa? Nakirah. Karena nakirah itu adalah isim. Isim yang syai'un. Ya, yang tadi bentuknya itu umum fi jinsihi. Dalam jinsinya, dalam jenisnya, la yakhtasu bihi wahidun duna al-akhar. Yang tidak mengkhususkan satu tanpa lainnya. Maksudnya satu tanpa lainnya apa? Ya, artinya di situ, misalnya, apa? Mas Nursin itu jualan ayam goreng, KFC. Itu spesifik. Tidak ada penjual ayam goreng KFC yang namanya Anursin kecuali Anursin kita, gitu. Paham gak? Itu sudah spesifik. Ya. Sedangkan kalau nakirah, Nursin yang mana nih? Kita kenal di sini ada 5 Nursin. Ya. Oh, Nursin yang KFC berarti dia sudah jadi spesifik. Kalau Nursin yang mana nih? Itu banyak Nursin yang lain. Tapi belum spesifik. Maka dia nakirah. Ya. Paham. Nah. Kemudian. Waqanuhu yakhtassu bi syai'in mu'ayyanin nadaran li'adami wujudi ghairihi. Ini maksudnya dari spesifik. Ya. Bi syai'in mu'ayyanin dengan sesuatu yang sudah didetilkan. Ya. Dengan sesuatu yang didetilkan. Ini perlu dilihat lebih lanjut. Kenapa? Nadharan, sudut pandangnya dilihat dari apa? Li'adami wujudi ghairihi, karena tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Ya, kalau misalnya katakan Ahnursin itu adalah spesifik karena tidak ada Ahnursin yang lainnya. Nama Ahnursin termasuk nama yang tidak pasaran. Kalau Agus, okay, tenan. Iya enggak? Sing lahir bulan Agustus, kabeh jenengane Agus. Ya. Agus. Ya. Ayo. Nah, Agus Tanjung. Iya. Iya. Maka di sini karena tidak ada wujud selain dia. Hanya satu saja. La yukhrijuhu an qawnihi nakiratan. Dan ini tidak mengeluarkan dia dari sebutan nakirah. Ya. Contohnya apa? Syamsun. Tetap aja syamsun itu satu. Maka disebut syamsun ya satu. Tidak ada syamsun yang lain. Wa qamarun. Contohnya mislu syamsun. Qamarun. Fa syamsun nakiratun. Maka syamsun disitu apa? Nakirah. Lakinnaha khassaha bisyamsi. Namun dia khusus jadi apa? Bisyams. Kenapa? Al-mu'ayyanati. Dengan ya matahari yang sudah ditentukan. Sudah didetilkan di sini. Mu'ayyana. Sudah ditentukan. Kenapa? Adamu wujudihi ghairiha. Karena tidak ada wujud selain dia. Syams. Matahari cuma satu, mas. Nah, beda lagi. Antaka syams. Kok seperti matahari? Ya, itu seperti kan, bukan matahari beneran. Yang matahari beneran cuma satu, mas. Ya. Paham, mas? Nah, itu contoh. Jadi, syams itu boleh ditulis Samsun atau Asyams. Sama. Karena nakirah di situ, gak ada yang lainnya. Komarun, rembulan juga, gak ada yang lainnya. Nah, boleh di situ. Nakirah tetap nakirah. Ya. Antum mau nyebut Asyams, boleh. Mau nyebut Samsung boleh. Karena apa? Dia sudah spesifik. Ya. Asyamsu. Enggak ada masalah. Ya. Makanya disebutkan la yukhrijuhu an kaunihi nakiratan. Itu tidak mengeluarkan dia Kalau mau disebutkan syamsun, walaupun dia nakirah, ya, tapi nakirahnya itu sudah spesifik. Paham? Mau disebutkan syamsun, hanya cuma matahari cuma satu, Mas. Ya. Paham kami sih? Ya. Enggak ada, bukan masalah jamaknya juga, enggak ada yang lainnya. Ya. Iya, Mas Slamet Windusari cuma satu sekarang di sini. Enggak ada Mas Slamet mana? Ya. Paham toh? Nah. Amma alamatun nakirati fa fassaraha al-muallifu biqoulihi. Nah, sekarang sedangkan tanda nakirah itu oleh muallif Ibnu Malik itu diberikan penjelasan apa? Nakiratun qabilu al muassira. Nakirah itu adalah lawan dari al. Qabilu. Lawan dari al muassira yang ada asarnya. Ya. Aw waqi'un mauqi'a ma qad dzukira atau waqi'un itu fenomena kejadian mauqi'a ya. Kejadiannya ya, waqi'un mauqi'a. Kejadian yang ada ma qad dzukira, apa yang sudah disebutkan. Nanti akan disebutkan di sini tentang penjelasannya, syarahnya sekarang. Syarhu. Wa hadha ta'rifu ta'rifun bil alamati. Ya, bil alamati. Wa laysa ta'rifan taman, fa huwa ta'rifun rasmiyun. La dhatiyun. Fa ta'rifu naqirati dhatiyu kama dhakarnahu anifan wa huwa kullu ismin sya'in fi jinsihi la yakhtasu bihi wahidun duna al-akhar. Wa ta'rifuha ar-rasmiyyu wa huwa ta'rifu bil 'alamati ma dhakarahu al-mu'allif rahimahullah haythu qala naqiratun qabilu al-mu'assira wal ma'na naqiratu kullu ismin yaqbalu al-mu'assiratan fihi ta'rifa. Nah, ini penjelasannya. Ini hadha ta'rif, definisi ini adalah definisi bil alamati, dengan tanda. Ya, dengan tanda. Walaysa ta'rifan taman, ini bukan definisi yang sempurna. Dari apa? Dari nakirah. Bukan definisi yang sempurna dari nakirah. Taman sempurna. Ya, ta'rifan definisi. Bukan definisi yang sempurna. Buat apa? Buat nakirah. Bahwa ta'rifun rasmiyun, ini adalah definisi rasmiyun, tulisan, Mas. Rasmiyun, rasem. Gambaran. Tulisan saja. Ya. Jadi secara tertulis gimana toh? Nakirah itu apa toh? Yang berkebalikan lawan dari al. Ya. Sama dengan Mas Nursin sih sing di toh. Sing ngantuan, sing orang ngantuan. Nah, sing orang ngantuan. Allah mabari. Maka disebut ladatiyun. Ini bukan that. Artinya bukan definisi dari nakirah itu sendiri, tapi secara tertulis, Mas. Ya. Fata'rifu nakirati dhatiyu, sedangkan definisi nakirah secara dhatnya itu apa? Ya. Kama dzakarnahu anifan, sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, ya. Barusannya itu apa? Wa huwa kullu ismin, setiap kata benda sya'in yang bentuknya umum, ya. Fijinsi dalam jenisnya. Fijinsi dalam jenisnya. La yakhtasu bihi wahidun dunan akhar. Tidak menghususkan satu tanpa lainnya. Paham saya sih? Tidak menghususkan satu tanpa lainnya. Maksudnya apa? Hanya menghususkan satu. Tapi bukan menghususkan yang lain. Kalau tadi kasulan. Ya satu kasul. Bukan semua kasul. Semuanya. Wa ta'rifuha rasmiyu, sedangkan definisi secara tulisan adalah wa ta'rifu bil alama. Itu adalah taunya, definisinya dengan tanda. Ma dzakarul mu'alif, apa yang telah disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, yaitu apa? Haitsu qol, di mana beliau mengatakan nakiratun qabilu al mu'assira. Nakira itu adalah yang berkebalikan dengan al, lawannya al mu'assira. Yang ada mu'assira fi ta'rif, maksudnya di sini mu'assira maknanya adalah an-nakiratu Sudah lapar dia. Maknanya adalah nakiratu, nakirah, ya. Kullu ismin, setiap kata benda yakbalu al, yang dia berkebalikan dengan al, mu'assirotan. Mu'assirotan itu ada tanda, ya. Fita'rifi dalam definisi. Artinya mu'assirotan di sini juga ada asar, ada efek di situ. Efeknya maksudnya apa? Dalam ta'rif, dalam definisi. Ya. Karena al itu sudah spesifik, Mas. Al itu sudah spesifik. Nah, ketika sudah spesifik, bedanya definisinya yang tidak spesifik. Kalau tidak spesifik, berarti itu nakirah. Ya. Ayam. Beda lagi dengan the ayam. Ya. Ayamun. Sama. Beda dengan al-ayamu. Nah, ini contoh dari definisi. Misal udhalika rojulun. Contoh yang demikian adalah rojul. Ini ismun amun. Ini apa? Kata benda yang meliputi umum. Ya. Adkhil alaihi al. Masukkan ke dalamnya itu ada al. Takulu ar-rajulu. Engkau katakan ar-rajul. Ya, ar-rajul. Fatusbihu ma'rifatan. Maka menjadi ma'rifah. Bita'thirin al. Karena ada pengaruh dari al. Alaiha atasnya. Li'anna ar-rajula. Karena kata-kata ar-rajula. Mafhumuhu ghairu mafhumin rajulin. Maka ar-rajulu, ar-rajula itu difahami bukan sama dengan apa yang difahami dari rajulin. Ya. Jadi kalau misalnya ar-rajulu tidak sama dengan rajulun maksudnya. Paham sampai sini? Nah, fa mafhumun, ya, apa yang difahami di sini adalah minhu darinya anna hadza rajulun muayyanun. Ini adalah rajulun yang sudah ditentukan, maka menjadi al. Ya, itu jadi al. Kadzalika, demikian juga apa? Rasulun, utusan. Hiya nakiratun, itu nakirah. Ya, itu nakirah. Fatadkhulu 'alaiha, masuk ke dalamnya al, ar-rasulu. Fatu'athiru fiha, maka memberikan efek, Mas. Ada al itu memberikan efek. Itu memberikan efek. Fatusbihu ar-rasul, maka menjadi ar-rasul. Wa takunu ma'rifatan, maka menjadi ma'rifah. Ya. Jadi rasulun kan awalnya rasulun. Ya, rasulun utusan. Tapi kalau ar-rasulu, ya. Ar-rasulu rasul seperti ini, ini sudah spesifik. Ini sudah spesifik. Ini masih umum. Rasulun. Tambahin al sudah beda lagi maknanya. Paham sama sih, Mas? Ya. Nah, ini nanti kita akan ulangi lagi dari sini insyaallah. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.